السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul kembali dengan Riyadhus Shalihin. Salah satu karya yang sangat fenomenal dan dikaji di berbagai macam masjid, tempat, surau, musala, negeri, dan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala merubah wajah jutaan umat Islam di berbagai macam dunia atau di berbagai macam belahan dunia. Dan karya ini ditulis oleh Imam Besar Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria atau biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi, salah satu ulama Syafi'i. Dan beliau punya kedudukan yang sangat tinggi dalam mazhab Syafi'i secara khusus dan dalam masalah fikih secara umum. Pandangannya dijadikan parameter dalam mazhab Syafi'i atau al-mu'tamad, dijadikan pegangan. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, sebuah keberuntungan ketika kita bisa belajar dari ilmu beliau. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas dan merahmati orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, seluruh para ulama dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi, kitab ini baru berdampak secara maksimal jika dipelajari secara rutin dan diselesaikan sebagaimana nasihat para ulama seperti dalam kitab Ta'limu Ta'alim, bahwa jika kita masuk ke sebuah buku atau kitab, hendaknya kita selesaikan. Dan disitulah keberkahan, disitulah perubahan. Man thabata nabat, barang siapa yang konsisten dia akan tumbuh. Disitulah keistiqomahan. Dan belajar di sini bukan hanya dipelajari secara teori, tapi coba belajar diamalkan juga. Apa yang sudah kita pelajari coba diamalkan. Belajar diamalkan, diamalkan, maka kita akan lihat betapa luar biasanya dampak dari hal tersebut. Oleh karena itu, semoga Allah SWT memberikan taufik kita untuk mempelajari sampai selesai. Dan juga diberikan taufik pada saat kita berusaha mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, jaga syahadatan kita, la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan marilah kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke hadis Ummu Kulsum. Hadis Ummu Kulsum, sosok yang belum pernah kita angkat di tengah-tengah hadirin di majelis ini. Hadis sekali lagi yang berkaitan dengan islah di antara manusia. Mari kita masuk ke hadis yang ke-249 dalam penomoran, dan mungkin ada perbedaan dalam penomoran. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah menyampaikan, wa'an Ummi Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'ayyid qalat, beliau menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, laisa al-kadzdzabu alladhi yuslihu bainan nasi fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Tidak termasuk pendusta orang yang mendamaikan antara sesama manusia, di mana ia menyampaikan kabar baik atau mengucapkan kebaikan. Hadis Bukhari Muslim. Dan dalam hadis riwayat Imam Muslim ada ziyadah, ada tambahan. Walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaquluhu an-nasu illa fi thalath. Dan saya tidak pernah mendengar beliau memberikan keringanan dalam hal-hal yang diucapkan oleh manusia, maksudnya dalam kaitannya dengan kebohongan. Jadi enggak ada keringanan dalam kebohongan kecuali dalam tiga hal. Yang pertama dalam peperangan, dan yang kedua israh di antara manusia, dan ketiga hadits ar-rajuli imra'atah wa hadits al-mar'ati zawjaha, ucapan suami pada istri atau ucapan istri pada suami untuk menumbuhkan rasa cinta, bukan secara mutlak tapi hanya dalam menumbuhkan rasa cinta atau secara makna. Hadirin Allah muliakan, inilah hadis yang simpel, singkat, tapi syarat akan makna. Sebagaimana biasa, kita berkenalan dulu dengan Ummu Kulthum binti Uqbah. Beliau adalah Ummu Kulthum binti Uqbah. Beliau Qurasyi. Beliau ini saudarinya siapa? Ummu Kulthum, Uthman bin Affan, dari ibu. Jadi saudari seibu Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi Ummu Kulthum bintu Uqbah. Ummu Kulthum banyak ya. Ini kita bicara bintu Uqbah Al-Qurashiyah Al-Umawiyah. Beliau adalah saudari seibunya Uthman bin Affan. Dan beliau di antara sosok dan wanita yang masuk Islam di sudah lama di Mekkah. Ini salah satu yang awal-awal masuk Islam di Mekkah. Lihat sosok wanita ini di saat kondisi sangat berat, tidak kondusif, belum masuk ke dalam Islam, belum beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berbaiat janji setia, sebagaimana kita baiat itu artinya janji setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau tidak bisa berhijrah karena dicegah, dilarang. Apalagi kondisi beliau perempuan, itu enggak bisa. Jadi ketika para sahabat berhijrah ke Madinah di awal-awal, beliau enggak bisa ikut. Bukan enggak mau, tidak bisa. Dan banyak yang mengatakan beliau berhijrah di tahun ke-7 Hijriyah, setelah Sulhul Hudaybiyah, setelah perjanjian Hudaybiyah. Jadi lihat betapa beratnya kehidupan beliau. Karena berarti beliau selama orang udah 7 tahun menikmati kebebasan dalam beribadah, belum masih berada dalam tekanan di kota Mekah. Itu poinnya. Jadi yang lain sudah merasakan bebasnya sholat, berzikir, terus punya lingkungan, punya sahabat yang kondusif, punya lingkungan rumah yang solid. Beliau gak dapat itu, hadirin. Beliau tetap bertahan di atas tekanan, di atas kezoliman, artinya beliau dizolimi. Dipinggirkan, dimarginalkan, Tapi lihat, wanita itu mungkin secara fisik lebih lemah dari laki-laki, tapi secara jiwa, secara hati, apabila sudah dimasuki oleh hidayah keimanan, beliau bertahan. Dan dikatakan beliau berhijrah jalan kaki, hadirin, dari Mekah ke Madinah jalan kaki 450-an kilo. Coba kita khususnya ibu-ibu renungkan yang sudah umrah atau sudah haji, sudah pernah merasakan perpindahan dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah. Kadang-kadang kita naik bus saja masih ngeluh, kok lama banget ya naik bus. Naik bus duduk manis, dikasih sambil makan croissantnya ala sana, sambil makan ayam goreng kan, yang gak perlu kita sebutkan mereknya itu. Itu aja masih, kok lama banget ya, kok gak nyampe-nyampe ya. Subhanallah, itu padahal udah naik bus enak. Di busnya ada apa, bisa charger handphone. Itu aja masih ngeluh. Sebagian tentu saja, gak semuanya. Banyak yang Masya Allah. Kan saya bilang ada. Ini jalan kaki. Jalan kaki dari Mekah ke Madinah. Jalan kaki. Gak mudah, hadirin sekalian, dulu itu. Dan untuk kita, khususnya misalnya wanita atau ibu-ibu yang mungkin merasa berat dalam berhijrah, belum ada yang melindungi, belum ada yang menaungi dari suami, atau mungkin keluarga gak kondusif, sabar. Terus berdakwah dengan baik. Dulu para sahabat lebih berat daripada kita. Jalan kaki, bayangkan. Seorang wanita. Dan begitu sampai di Madinah, selesai, belum, ternyata ada drama lagi. Belum dikejar oleh kedua saudara laki-laki beliau, Marwah dan Al-Walid. Tujuannya apa? Minta beliau kembali ke Mekah dan dipulangkan ke Mekah. Pengen udah jalan kaki segala macam, pikir udah selesai, disamperin sama saudara sendiri. Dan minta dipulangkan. Kita minta Ummu Kulthum dikembalikan ke Mekah. Dikembalikan ke Mekah. Jadi untuk kita yang mungkin keluarga besar belum terima, saudara belum terima, kakak belum dapat, misalnya belum mendekat kepada Allah, adik belum mendekat kepada Allah, jangan banyak ngeluh. Kita kan belum pernah disamperin kayak begini. Paling gak terima aja. Paling udah lu gak usah banyak ngomong deh gitu lah. Udah kita masing-masing aja. Paling sebagian baru dibilang seperti itu. Ini udah jalan kaki 450-an kilo, begitu sampai disamperin, diminta balik. Diminta balik. Jadi ujiannya belum selesai. Apa beliau ngeluh curhat? Beliau kokoh dalam keimanannya. Tapi beliau berbicara dengan Nabi SAW. Langsung Ummu Kulthum bertemu dengan Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, ana mra'atun wa halun nisa'i ila da'af maqad 'alimta. Ya Rasulullah, aku ini hanya wanita. Dan kondisi wanita itu lebih lemah dibanding laki-laki. Dan kau sudah tahu lah itu. Kau lebih mengerti. Lebih rentan, apalagi kalau di bawah kekuasaan mereka. Fataruduni ila al-kuffar. Yaftinuni fi dini wala sawrali. Lalu engkau kembalikan aku kepada mereka, kepada orang-orang kafir itu, sehingga mereka memfitnah agamaku. Dan bisa jadi aku gak sabar. Ya beratlah, 13 tahun lalu 7 tahun berat, 20 tahun loh. Kalau beliau berhijrah di 7 hijriah, berarti dan beliau orang-orang lama, kurang lebih kan 20 tahun. 20 tahun sabar loh. Khususnya ibu-ibu, coba kita berpikir ibu. 20 tahun sabar. Kita baru 1-2 tahun, 3 tahun ngeluh sana, ngeluh sini. 20 tahun. Begitu udah hijrah, ini minta balik lagi. Begitu udah hijrah, dia minta balik lagi. Jadi wajar ketika beliau bukan pesimis atau bukan ini, tapi 20 tahun hadirin. Dan lihat, beliau nggak mengatakan nanti kulit saya kasar di sana, nanti saya hidup miskin, enggak. Saya khawatir mereka memfitnah agama saya, itu memfitnah agama. Saya khawatir mereka menjatuhkan iman saya. Gak mudah bertahan 20 tahun dan gak bersama Rasulullah SAW, gak mendengar hadis Nabi SAW, gak ada sosial media pada saat itu, gak bisa dengar kajian online. Gimana mau bertahan? Bayangin gak sih, kita tuh ada di sebuah tempat, gak bisa mengakses guru-guru kita, gak bisa ikut kajiannya, gak bisa di ini. Dan itu bukan 1-2 tahun, 7 tahun terpisah dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam, dengan gurunya, dengan pendidiknya 7 tahun. Oh. Kita aja online tuh berat, beda. Banyak orang bilang beda antara datang langsung ke kajian dengan online. Iya beda. Tapi online jauh lebih baik dibanding enggak dapat akses sama sekali. Gak dapat akses sama sekali. 7 tahun bertahan. Nabi SAW sudah hijrah, Abu Bakar sudah hijrah, Umar sudah hijrah, nama-nama besar sudah hijrah, dan beliau wanita. Jadi, dan saya gak bisa jamin kesabaran saya, dan beliau gak mentazkiyah diri saya. Tenang aja Rasul, saya kan hebat. Gak bilang gitu, tawadu beliau ini. Jangan dikembalikan ya Rasul. Mereka nanti mau fitnah agama saya. Saya khawatir iman saya digoncang lagi, dijatuhkan lagi. Saya gak istiqomah dan saya gak sabar. Karena pada saat itu kan, ini setelah Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Maunya mereka berani kembalikan. Makanya sekali lagi kita harus banyak-banyak bersyukur hadirin. Walaupun misalnya keluarga kita belum bisa terima, pelan-pelan tunjukkan bahwa keindahan agama ini bermanfaat buat mereka. Kita hanya ingin kebaikan. Sampaikan dengan cara yang baik, cara yang santun. Tanamkan iman dengan contoh, dengan uswah hasanah. Jelaskan konsep beragama yang benar. Tapi saya gak direspon masih mending dibanding kita tuh berusaha ini disuruh pulang lagi, dicari, dikejar. Mereka tuh dikejar-kejar sama keluarga sendiri. kita masih bisa ngumpul sama keluarga, masih bisa ini, bisa itu. Keluarga kita tuh baik hadirin. Mungkin mereka gak ngerti, mereka belum tahu. Nah kita PR untuk jelaskan gimana sih tuntunan Nabi SAW. Gimana sih apabila seseorang itu hidup dengan iman dan tauhidnya. Sekali lagi, 7 tahun bertahan jauh dari nabinya sallallahu alaihi wasallam, gurunya, sahabat-sahabat terbaiknya. Begitu sampai jalan kaki loh, jalan kaki. Itu nyawa yang dipertaruhkan. Panasnya luar biasa. Beli kalau musim panas itu bisa 50 derajat. Kalau musim dingin, dinginnya minta ampun. Apalagi malam, belum angin. Jadi radhiyallahu ta'ala anhum wa radhiyallahu ta'ala anhunna, semoga Allah meridai para sahabat yang laki-laki maupun wanita. Amin. Nah ketika beliau melobi itu ke Rasulullah SAW, jangan kembalikan saya Rasul. Walaupun ini saudara yang minta, maka Allah menurunkan sebuah ayat atau menurunkan ayat-ayat surat apa? Al-Mumtahanah. Surat Al-Mumtahanah. Ayat ke-10 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza ja'akumul mu'minat," lihat. Wahai orang-orang yang beriman, jika wanita-wanita beriman datang kepada kalian, mereka berhijrah, "Idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin," jika wanita-wanita beriman datang kepada kalian dalam rangka pada saat mereka berhijrah, "Ummu Kulthum," berhijrah. Beliau wanita, beliau berhijrah. Ayat ini. Jika wanita-wanita beriman itu berhijrah dan datang kepada kalian, "Famtahinuhun," maka kalian uji keimanan mereka. Benar gak mereka datang dalam rangka berhijrah? "Famtahinuhun," uji keimanan mereka. "Allahu a'lamu bi'imanihin," dan Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Kalau Allah sudah tahu dan Maha tahu. "Fa'in alimtumuhunna mu'minat fala tarji'uhunna ilal kuffar," dan apabila kalian mengetahui keimanan mereka jujur, wanita-wanita ini benar-benar beriman setelah diuji, oh benar nih beriman, "fala tarji'uhunna ilal kufar," jangan kalian kembalikan mereka kepada orang-orang kafir yang akan menyiksa mereka, yang akan menzalimi mereka, menganiaya mereka, mungkin melecehkan mereka. Jangan kembalikan. "Lahunna hilul lahum walahum yahilluna lahun," mereka tidak halal bagi orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir itu tidak halal juga bagi mereka. Dan seterusnya. Ini poinnya, kita tidak sedang membahas tafsir ayat ini. Tapi poinnya adalah, lihat bagaimana ayat turun untuk Ummu Kulthum dan wanita-wanita beriman yang berhijrah dengan jujur, dengan tulus. Dan ini harus menginspirasi khususnya para ibu-ibu, saudari-saudari kita, yang merasa ini gak mudah, ya ini gak mudah. Tapi kita bukan orang pertama yang merasakan itu. Dan rasa berat yang dialami oleh banyak kita itu, dan semua kita ini, gak ada apa-apanya dibanding beratnya ujian mereka pada saat itu. Hadirin Allah muliakan. Maka Nabi SAW menguji beliau dan menguji setiap wanita beriman yang berhijrah setelah beliau. Apakah mereka datang benar-benar karena mencintai Allah dan Rasulnya? Diuji dulu. La li zaujin wala mal. Bukan untuk cari suami, bukan untuk cari jodoh atau cari suami, dan bukan untuk cari harta. Dan kalau terbukti, maka Nabi SAW tidak kembalikan. Akhirnya Ummu Kulthum tetap di Madinah, dan beliau wanita yang belum menikah ketika di Mekah, belum menikah ketika di Mekah, dan belum baru menikah di Madinah. Dan hadirin Allah muliakan, dan di antara yang meriwayatkan hadis dari beliau adalah kedua anak beliau, putra beliau. Lihat ibu itu kalau punya nilai, punya value, punya ilmu, punya iman, maka seorang ibu akan bermanfaat. Lihat Ummu Kulthum menjadi perawi hadis, dan yang diantara meriwayatkan adalah dua anak beliau. Itulah Ummu Kulthum. Dan kita perlu dengar hal-hal itu, sehingga ketika hidup sedang tidak mudah, hidup sedang sulit. Kok aku semenjak hijrah susah ya, Pak Ustaz? Hijrah kapan? Tahun lalu. Ini 20 tahun. Dan orang tuh naik kelas, ujiannya lebih susah. Ujian kelas 3 SMA lebih sulit daripada ujian kelas 1 SMA. Ujian kelas 6 SD lebih susah daripada ujian kelas 2 SD. Dan selama kita bertawakal kepada Allah, minta pertolongan sama Allah, dekat-dekat sama Allah, terus tuntut ilmu, diamalkan, maka kita akan dikasih kekuatan untuk melewati setiap ujian-ujian tersebut. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Itu Ummu Kulthum bintu Uqbah, hadirin. Ummu Kulthum bintu Uqbah. Dan ini menunjukkan bahwa wanita itu punya, atau dunia wanita punya sosok-sosok besar yang harus dijadikan inspirasi buat kita, atau dijadikan inspirator buat kita, teladan, khususnya bagi para saudari-saudari kita dan ibu-ibu sekalian. Dan ketidakpahaman kita tentang nama-nama besar mereka itu membuat seorang jadi figur lain, jadi sosok lain. Dan seringkali kita salah menjadikan pihak sebagai teladan kita. Akhirnya bukan menguatkan, justru merapuhkan. Coba kalau kalau kita menjadikan Ummu Kulthum sebagai teladan, kita mikir 20 tahun kurang lebih ya, plus bisa bertahan. Maka biiznillah kalau Allah tolong saya juga pasti bisa bertahan. Kalau Allah tolong pasti bisa bertahan. Tong saya juga baru 2 tahun. Misal, saya baru 3 tahun. Asal jujur. Lihat Ummu Kulthum jujur beliau. Dan beliau berjuang jalan kaki. Bukan hanya sekedar berpangku tangan. Berjuang, beliau berani untuk memutuskan jalan kaki 450 kilo itu kan berat tadi sebagai perempuan. Terus disamperin pula. Dadat beliau lobi Nabi SAW. Beliau bukan wanita lemah, beliau berani bicara. Coba kalau udah pasrah aja ya, luluk gitu, enggak kan beliau bicara, ya Rasulullah, saya ini perempuan, yang perempuan lebih lemah, engkau tahu itu. Lihat bahasa yang sangat cerdas dalam posisi beliau. Jangan kau kembalikan saya kepada mereka sehingga mereka memfitnah saya secara agama. Bagaimana kalau saya gak sabar? Saya kan bukan anda, saya bukan engkau kan, saya bukan saya. Keturun ayat, bayangkan turun ayat. Kita ini makomnya paling mentok hafal ayat. Kalau Ummu Kulthum turun ayat buat beliau. Ini yang harus diteladani hadirin. Semoga Allah memberikan taufik. Dan saya rasa cukup sampai di sini. Matanya kita akan bahas besok biidznillahi taala. Karena sosok ini sangat penting dan kita butuh teladan-teladan dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan manfaat dan semoga ini berguna dan bermanfaat buat kita, khususnya buat saudari-saudari kita dan ibu-ibu yang sedang berjuang. Ada yang punya anak perempuan, ceritakan nama-nama besar ini ke anak-anak perempuan kita. Aku luqul hadza wa astaghfirulakum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.